Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قوله صلى الله عليه وسلم من أتى أرلافًا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما النبي صلى الله عليه وسلم برسبدا من أتى أرلافا barang siapa yang mendatangi Arlaf orang pintar yang mengaku bisa mengobati segala bentuk penyakit dan dia ini adalah termasuk dari jenis kuhan, jenis kahin, dukun, maka mendatanginya adalah termasuk perbuatan dosa, sebuah kejahatan, sehingga disebutkan di sana di dalam riwayat yang lain, man ata arlafan la tuqballahu salatu arba'ina yauman, barang siapa yang mendatangi arlaf dukun maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Sekedar mendatangi mereka ini adalah suatu perkara dosa yang harus dijauhi. Tidak boleh di sana untuk dilakukan mendatangi mereka. Sehingga di sana di dalam riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ana hadithu ahdin bil Islam wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Ada yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini baru saja masuk Islam. Baru saja meninggalkan kesyirikan. Baru saja meninggalkan kekufuran, kemudian datang hidayah itu kepadaku. Wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan, dan sesungguhnya di antara kami dulu ada yang mereka mendatangi para dukun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fala ta'tihim, jangan engkau datangi mereka. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di situ memberikan faedah haram. Walaupun hanya sekedar mendatangi mereka. Itulah perkara yang haram yang harus ditinggalkan. Apalagi kalau seandainya fasa'alahu an syai'in. Mendatangi mereka kemudian bertanya tentang sesuatu. Bertanya kepada mereka. liyu'alijahu, untuk mengobatinya. Mendatangi mereka agar supaya kemudian menyebutkan benda-benda yang dia miliki yang hilang, tidak diketahui tempatnya dan rimbanya. Fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya, datang kemudian bertanya. La tuqballahu salatun arba'in, tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Mendatangi dukun kemudian bertanya. Kalau seandainya mendatangi mereka liyakhtabirahu, untuk mengujinya, mendatangi mereka untuk menyingkap kebatilan yang ada pada mereka, kedustaan yang ada pada mereka, sehingga manusia tahu, sehingga manusia paham kedustaan-kedustaan yang dilakukan oleh dukun tersebut. Maka yang seperti ini tidak mengapa, bahkan terkadang matlub, bahkan terkadang wajib mendatanginya dalam rangka untuk mengungkap identitasnya, mengungkap kedustaannya, bahwasanya apa yang dia khabarkan adalah kedustaan. Maka yang seperti ini mendatangi dalam bentuk seperti ini, tujuannya seperti ini, maka yang seperti ini tidak mengapa. Sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ibnu Suyad, sahirun kahinun. Ibnu Suyad seorang sahir kahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dalam rangka untuk mengetesnya dan untuk menunjukkan kedustaannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu amma azmaru lahu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ibnu Suyad, apa yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dirinya? Maka jawab Ibnu Suyad ketika itu, aduh. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan di dalam dirinya ad-dukhan. Salah satu surat di antara surat-surat Al-Qur'an, akan tapi tidak bisa mendatangkan dengan sempurna, hanya bisa mengkhabarkan ad-dukh, menunjukkan dustanya dia dan batilnya apa yang ada pada dirinya, sehingga manusia kemudian paham tentang kedustaannya, kebatilannya, sehingga mereka kemudian manusia meninggalkannya. Maka yang seperti inilah baksabi, tidak mengapa mendatanginya. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, bahwasanya yang seperti ini terkadang matlub, perkara yang dituntut. Adapun mendatanginya, bertanya kepadanya tentang perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang mughayyabat, tentang barang yang hilang ataupun yang sejenisnya, atau dalam rangka untuk mengobatinya. Nah, dengan kemampuan yang dimiliki oleh kahin tersebut, dukun tersebut, khobar yang tersebar, nah, dia adalah seorang pengobat, ahli atau atiba yang bisa mengobati segala bentuk penyakit yang tersebar. Datang dalam rangka berobat kepadanya. Nah, datang kepadanya, kemudian bertanya kepadanya, la tuqballahu salatun arba'in, tidak akan diterima salat dia selama 40 malam kalau seandainya salatnya dia lakukan dengan penuh kekhusyuan, dia lakukan dengan penuh kekhudu'an, salatnya dia datangkan dalam bentuk yang sempurna, yang paling sempurna. Rukun-rukunnya dia datangkan, surut-surutnya dia datangkan, kewajiban-kewajiban dalam sholat dia datangkan, bahkan mustahabatnya, perkara-perkara yang mustahabat di dalam sholatnya dia datangkan dengan sedemikian rupa, begitu sempurnanya. Pahala yang luar biasa. Kalau seandainya sholat dikerjakan dengan demikian sifatnya. Kalau seandainya sholat itu dikerjakan dalam bentuk yang sempurna. Maka begitu sangat besar pahala yang akan dia dapatkan. Akan tapi walaupun demikian. Kalau seandainya kemudian dia ada arrafan mendatangi dukun bertanya kepadanya. Datang tanya. Nah, sholat selama 40 malam yang dia lakukan dengan bentuk yang luar biasa. Ala wajhin kamil. Dalam bentuk yang begitu sempurna. Sholat yang dia lakukan bahkan khusyuknya. Akan tapi kemudian dia mendatangi dukun dan bertanya kepadanya. La tuballahu sholatun arba'ina yauman. Tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Sah-sah. Sholatnya sah. Nah, sholat dia yang dia lakukan sah. Akan tapi pahala yang akan dia dapatkan. Nah, maka Allah halangi dia dari pahala yang akan dia dapatkan. Artinya dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Sehingga sholatnya itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Berarti sudah melakukan kewajiban. Nah, adapun pahalanya. Dia tidak mendapatkan sedikit pun. Selama 40 malam sholat yang dia lakukan dengan bentuk sempurna. Itu sama sekali tidak ada nilainya, walaupun sah, gugur kewajibannya. Nah, tidak perlu untuk mengulangi lagi. Nah, akan tapi pahala, dia tidak akan mendapatkan pahala dari sholatnya tersebut selama 40 malam. Sebuah dosa yang kemudian bisa menghapus pahala yang begitu sangat besar dari amalan yang besar. Nah, amalan yang agung di dalam Islam, pahala yang luar biasa yang dia dapatkan. Akan tapi kemudian dia melakukan satu dosa yang itu bisa menghapus seluruh pahala yang dia lakukan selama 40 malam. Menunjukkan luar biasanya perbuatan tersebut hanya sekedar datang kemudian bertanya kepadanya. Belum membenarkannya. Hanya sekedar datang kepada mereka para dukun. Kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu. Belum membenarkannya. Itu sudah mendapatkan hukuman yang luar biasa. Dihapus pahala sholat yang dia lakukan selama 40 malam. Nah, menunjukkan perkara yang luar biasa. Dosa yang besar. Nah, yang seperti ini bisa terjadi bahkan pada perbuatan dosa yang lain sebagaimana hadis yang dihasankan oleh Syekh Wal Albani rahimahullah di dalam kitabnya As-Sahihah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khamru ummul khaba'ith." Khamr itu adalah ummul khaba'ith, induk dari segala bentuk kejelekan. Segala bentuk kejelekan, induknya, sumbernya, pangkalnya, al-khamr. Nah, segala sesuatu yang bisa menutupi akal manusia, apakah yang cair ataukah yang padat. Nah, yang bentuknya cair khamr ataukah yang bentuknya padat, pil-pil dengan segala bentuknya. Nah, atau yang bentuknya bubuk, semuanya menutupi akal. Ummul khaba'if, kata Nabi. Nah, induk dari segala bentuk kejelekan. Apa yang akan didapatkan oleh seseorang ketika seseorang itu meminum khamr, mengkonsumsi narkoba. Man syaribaha, barang siapa yang meminumnya dan mengkonsumsinya, maka lam la yakbalillahu lahu salatun arba'in au salatan arba'in, Allah tidak akan terima salatnya selama 40 hari. Nah, perbuatan yang besar, dosa besar, bisa menghapus amalan yang luar biasa, amalan sholat wajib, yang itu termasuk rukun yang kedua dari rukun Islam, amalan yang mulia. Nah, pahala yang besar akan tapi dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, tidak diterima pahalanya selama 40 malam. Nah, la tuqballahu salatun arba'ina yauman. Kalau seandainya mendatangi dukun, bertanya kepadanya, maka akan mendapatkan ganjaran yang seperti ini. Lebih-lebih lagi kalau seandainya kemudian membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, lebih dahsyat, lebih besar dosanya. Nah, sebagaimana hadis yang akan dibawakan oleh mu'alif berikutnya. Nah, faqad kafara bima unzila ila Muhammadin, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena mendustakan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad kepada manusia, tidak ada di sana, baik di langit ataupun di bumi, satupun yang mereka mengetahui al-ghaib, mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menyebutkan demikian, kemudian dia datang membenarkan apa yang diucapkan dukun, pengkhobaran dari bentuk-bentuk ghaib. Nah, berarti mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya yang seperti ini. Nah, kepada kaum muslimin secara umum kita nasihatkan untuk menjauhi mereka, orang-orang yang bentuknya demikian, mengatakan bahwasanya dirinya bisa menyembuhkan atau mengetahui perkara-perkara yang gaib yang akan datang tentang kesengsaraan seseorang, kebahagiaannya, jodohnya, rezekinya. Jauhi mereka, jangan mendatangi mereka. Karena apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka khabarkan itu adalah kedzib, kedustaan. Mereka adalah dajjal, minad dajjalah, pendusta di antara para pendusta. Nah, berhati-hati, jangan sampai mendatangi mereka. Sekedar datang, dihitung itu adalah suatu kejahatan. Kalau seandainya datang kemudian bertanya, maka akan bisa menghapus pahala sholatmu selama 40 malam. Kalau sampai membenarkan, berarti engkau telah terjatuh kepada kekufuran. Nah, jauhi mereka para dukun. Nah, bagaimanapun namanya, mereka menamakan dirinya. Nah, walaupun dinamakan dengan nama-nama yang bagus, yang baik. Ya. Dan itu yang terjadi di zaman kita ini. Mereka tidak menamakan dirinya dukun. Ya. Paling dukun pijet aja yang terang-terangan. Dukun pijet. Nah, tapi kalau yang sudah benar-benar dukun, nah, pakai nama yang lain. Nah, ahli obat. Nah, apalagi para normal. Nah, ada yang pernah dapati dengan nama baru mereka. Hah? Datang dengan nama yang baru. Nah, mereka datang dengan penuh talbis, penyamaran apa yang mereka lakukan. Terkadang ketika manusia datang kepada mereka bertanya tentang sesuatu, mereka mengatakan, menyebutkan untuk kamu membaca salah satu ayat di antara ayat-ayat Allah. Nah, suruh baca ayat. Nah, apa maksudnya ini? Talbis. Nah, kemudian menyuruhnya untuk menyembelih sesuatu. Nah, supaya lebih, nah, barangmu itu bisa benar-benar jelas tempatnya di mana, coba sembelih. Nah, nyembelih ayam. Ayamnya khusus. Nah, bukan ayam sembarangan, disebutkan ayamnya itu dengan sifat-sifat yang khusus. Bentuk ayamnya, ayamnya jago atau betina, warnanya, ininya, nah, khusus disebutkan oleh mereka. Ini aja sudah aneh. Apalagi kemudian coba nanti ketika menyembelih, jangan lupa sebut nama bapakmu, jangan lupa sebut nama mbokmu. Nah, dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, sebuah kemaksiatan bahkan kekufuran menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan. Dan itulah memang yang mereka inginkan kepada manusia, agar manusia terjatuh ke dalam kesyirikan sehingga jangan sampai tertipu dengan mereka. Bagaimanapun penampilannya, bagaimanapun mereka menamai dirinya, jangan sampai tertipu dengan mereka, karena tujuan dari apa yang mereka lakukan adalah supaya manusia itu terjatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan sembelihan. Nah, baik itu dengan sumpah ataupun nazar ataupun yang lainnya, terjatuh ke dalam kesyirikan atau kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cuma sampai di sini. Naktafi bihadzal qadr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.